Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan al-aslu tsalits, pokok dasar yang ketiga, yaitu ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui atau mengenali nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, فَلَمَا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ الْإِسْلَامِ مِثْلِ الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْأَذَانِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetap di Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Setelah beliau ketika di Mekah mendapatkan syariat sholat, ya. Ketika menetap di Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya, seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. Akhadha 'ala hadha 'ashara sinin. Beliau mendapatkan ini semua dalam rentang waktu 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya shalawatullah wa salamuhu 'alaihi. Dan setelah 10 tahun di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wa dinuhu baqin wa hadza dinu. Dan agama beliau tetap kekal walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Agamanya kekal, wa hadza dinu, dan inilah agama beliau. La khayra illa dalla al-ummata alayh wa la sharra illa hadzaraha minhu. Tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umatnya kepada kebaikan tersebut, dan tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari keburukan tersebut. Wal khayrul ladzi dallaha alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan kebaikan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada umatnya adalah tauhid dan seluruh perkara yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Wa syarrul ladzi hadzara minhu syirk wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Dan keburukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan umatnya darinya adalah kesyirikan dan semua yang Allah benci, semua yang Allah tidak menyukainya. Ba'athahullahu ilan nasi kafatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. وَافْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Dan Allah mewajibkan agar mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wajibkan kepada seluruh jin dan manusia agar mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 158. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus untuk seluruh manusia. Allah wajibkan kepada jin dan manusia seluruhnya untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarah, penjelasan. Itu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Hada kama sabaq bayanuh, dan ini sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Anna syari'ata nazalat bitadrij hatta takamalat walillahil hamdu qabla wafatin nabi sallallahu ala alihi wasallam. Bahwasannya syariat ini turun dengan tadrij, bertahap, sampai syariat ini menjadi sempurna. Walillahil hamdu. Sempurna syariat ini sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalallahu alaihi, dan kemudian Allah menurunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dan pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasannya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, syariat Islam ini telah sempurna. Wa ba'da nuzuli hadhihi al-ayah bi muddatin yasirah tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah turunnya ayat ini, tidak berselang lama, setelah turunnya ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa dinuhu baqin ila an taquma sa'ah, dan agama beliau tetap ada ila an taquma sa'ah, sampai hari kiamat. Walaupun beliau telah meninggal dunia, namun agamanya, syariatnya tetap ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa taala, yaitu dalil telah sempurnanya agama ini. Dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh jin dan manusia. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan untuk kalian ni'matku, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Asyara, penjelasan. Itu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Falam yatawaffa sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an akmalallahu bihi ad-din wa atamma bihi ni'mah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau diwafatkan kecuali setelah Allah menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan nikmatnya. Wa anzala alaihi qaulahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam telah sempurna, ya. Syariatnya telah lengkap, ya. Naam. Tidak ada kebaikan kecuali telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tidak ada kejelekan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya darinya. Nah, sehingga Islam telah sempurna, ya. Jangan ditambah-tambah, ya. Dan jangan dikurangi. Nah, Islam telah sempurna dengan diturunkannya ayat ini. Maka barang siapa yang dia meyakini bahwasanya Islam belum sempurna, ya, maka dia telah mendustakan ayat ini. Nah, dan orang yang mendustakan ayat di dalam Al-Quran, na'am, yukhsha alaihi al-kufur, nah, bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Nazalat hadhihi al-ayatu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun fi Arafah fi hajjatil wada' min yaumil jum'ah. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang wukuf di Arafah ketika melaksanakan haji wada', min yaumil jum'ah, dari atau di hari Jumat. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji, ya, dan ketika wukuf di Arafah, nah, dan ketika itu kejadiannya adalah di hari Jumat, ya, turun ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa 'asha ba'daha sallallahu 'ala alihi wa sallam muddatan yasira. Wa intaqala ila ar-rafiqil a'la. Dan Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam setelah diturunkannya ayat ini, beliau setelah itu hidup, na'am, muddatan yasira, ya. Hidup sebentar, ya. Kemudian setelah itu wa intaqala ila ar-rafiqil a'la. Beliau berpindah kepada tempat yang paling tinggi, Ar-Rafiqul A'la. Nah, beliau meninggal dunia. Wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha. La yazigu 'anha illa halik. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya ini di atas jalan yang lurus, ya. Yang jelas, yang terang. Yang malamnya itu seperti siangnya. Yang tidak menyimpang darinya, ya, dari jalan yang lurus tersebut, illa halik, kecuali seorang yang binasa. Nah, tidaklah berpaling dari jalan yang lurus tersebut. Apa jalan yang lurus tersebut? Yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, wasalaful ummah, dan salaf umat ini, para pendahulu umat ini, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini jalan yang lurus. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian akan terpecah belah dari jalan yang lurus tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan agama Islam telah sempurna, dan beliau meninggalkan umatnya di atas na'am al-mahajjatul baydha yang malamnya seperti siangnya. Tidaklah seseorang berpaling darinya kecuali dia binasa, celaka. Wa fi hadhihi al-aya syahadatun minallahi subhanahu wa ta'ala ala kamali hadzal din. Dalam ayat ini terdapat persaksian dari Allah bahwasannya agama ini telah sempurna. Wa syumulihi limasalihil ibad, dan bahwasannya agama ini mencakup seluruh kemaslahatan hamba. Wa hilli qadayahum wa masyakilahum ila an takuma as-sa'ah, dan agama ini mencakup terhadap penyelesaian-penyelesaian na'am masalah-masalah sampai hari kiamat. Masalah apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat, na'am, penyelesaiannya ada di dalam syariat agama Islam ini. Wa huwa salihun likulli zamanin wa makan, sehingga agama Islam ini cocok untuk setiap waktu dan setiap tempat, setiap zaman dan setiap daerah cocok. Bukan hanya Islam itu cocoknya di Arab, bukan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam, sehingga cocok untuk semua tempat. Dan cocok untuk setiap zaman. Sehingga bukanlah Islam itu hanya cocok pada zaman Rasul saja. Tidak. Tetapi Islam cocok untuk seluruh zaman dan seluruh tempat, seluruh daerah. La yahtajuna ba'dahu ila syari'atin ukhra. Manusia tidak perlu. Nah, setelah sempurnanya Islam ini, manusia tidak perlu kepada syariat yang lain. Nah, enggak perlu tambahan. Tidak perlu kepada syariat yang lain. Au ila kitabin yunzalu. Atau tidak perlu manusia kepada kitab na'am yang diturunkan. Karena sudah cukup Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup manusia. Au ila rasulin yub'atsu ba'dar rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak butuh manusia untuk diutusnya seorang rasul ya, setelah na'am diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Ya, tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fama min qadiyatin tajidu wa ma min nazilatin tanzil illa ila yaumil qiyamah illa wa fi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halluha wal hukmu fiha. Tidak ada na'am kejadian yang engkau dapati atau masalah ya na'am yang ada sampai hari kiamat, peristiwa yang terjadi sampai hari kiamat, illa wa fi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halluha wal hukmu fiha, kecuali pada syariat Muhammad ada penyelesaiannya, ada hukumnya. Nah, jadi tidaklah ada masalah-masalah ya. Nah, muskilah-muskilah, nah, persoalan-persoalan ya. Kecuali ya, di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada penyelesaiannya dan ada hukumnya. Sehingga Islam cocok untuk setiap zaman dan setiap daerah. Walakinna sya'na fi man yuhsinul istinbat wal istidlal fil ahkam wal qadaya. Akan tetapi yang seperti ini ya, yaitu bahwasannya na'am setiap permasalahan, setiap persoalan pasti ada hukumnya di dalam syariat ini, atau pasti ada penyelesaiannya di dalam syariat ini. Ini bagi orang yang mampu untuk beristinbat, mampu untuk berkesimpulan dari dalil-dalil wal istidlal dan mampu untuk berdalil fil ahkami wal qadaya dalam menyelesaikan hukum-hukum dan kejadian-kejadian. Yaitu tentunya para ulama alaihim rahmatullah. Sehingga kita diperintahkan ketika ada masalah ataupun ketika kita tidak tahu tentang suatu hukum, ya, ada masalah yang kontemporer, kita enggak tahu hukumnya. Nah, apa hukum ini, apa hukum itu, ya. Maka bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama. Ahlu zikir di sini adalah para ulama. Apabila kalian tidak tahu, tanya kepada mereka. Nah. Karena tidaklah ada suatu masalah, ada suatu persoalan yang terjadi sampai hari kiamat kecuali di dalam syariat Muhammad SAW ada penyelesaiannya, ada hukumnya. Nah, hanya saja yang mengetahui secara detailnya adalah para ulama alaihim rahmatullah. Fa idza tawaffara ahlul ilmi wa ahlul ijtihad alladhina tatawaffara fihim syurutul ijtihad fa inna hadhihi syari'ata kamilah. Apabila ahlul ilmi dan ahlul ijtihad terpenuhi pada mereka syarat-syarat berijtihad, ya, maka sesungguhnya syariat ini sempurna. Nah, sempurna. Nah. Adapun ketika kita mendapatkan suatu masalah atau persoalan, ya, kita cari-cari di dalam Al-Quran gak ada misalkan penyelesaiannya. Atau mencari-cari dalilnya enggak ada misalkan. Nah, ya, jangan dulu berkesimpulan nah bahwasannya enggak ada penyelesaiannya di dalam syariat ini, enggak ada hukumnya di dalam syariat ini. Ya. Bisa jadi keterbatasan kita. Nah, tidak mampu beristinbat. Maka dalam masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang terjadi, nah hendaklah kita bertanya kepada para ulama. Karena mereka tahu dan mampu untuk beristinbat. Nah. Karena sesungguhnya syariat ini telah sempurna. Wa fiha hilul masyakil kulliha. Di dalam syariat ini terdapat penyelesaian semua masalah. Semua persoalan ada. Nah. Baik. Oh, apa dalilnya atau apa hukumnya rokok misalkan? Ya. Apa hukumnya kira-kira? Nah, hukumnya adalah haram dan jangan ragu untuk mengatakan haram. Nah, ya. Oh, apa dalilnya? Enggak ada zaman Rasul. Oh, rokok enggak ada. Enggak ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang merokok maka dia berdosa misalkan. Ya. Enggak ada sabda Rasulullah sallam seperti ini. Taib. Kedangkalan ilmu. Ya. Kecetekan ilmu. Nah. Mestinya dia bertanya kepada para ulama alaihim rahmatullah, dalil diharamkannya dukhan, rokok. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan semua kejelekan. Tidaklah suatu ada kejelekan, satu kejelekan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya. Baik secara umum atau secara rinci. Nah, secara umum banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la dharara wala dirar. Tidak boleh berbuat dharar, ya. Berbuat mudharat, berbuat bahaya. Baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Kira-kira rokok mudarat atau bermanfaat? Eh? Nah, sepakat manusia baik yang muslim atau yang kafir. Nah, atau bahkan yang ateis sekalipun sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Rokok itu buruk, bermudarat, berbahaya. Nah, sehingga enggak heran kalau di cangkang rokok wajib ditulisi merokok membunuhmu. Ya. Yeah. Nah, menyebabkan kanker ini dan itu, ya. Yeah. Nah. kalau di negara-negara kafir lebih dahsyat lagi, ya. Nah, peringatan tentang rokok. Ya, padahal mereka kafir. Nah. Baik. Sehingga bermudarat, berbahaya, ya. Berapa banyak manusia nah meninggal dunia karena sebab kanker paru-paru misalkan. Karena sebab nah menghisap rokok tersebut. Ya, berapa banyak? Baik. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menyebutkan tentang hal ini. Nah, secara umum, wala tulku bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian mencampakkan diri-diri kalian terhadap ke dalam bahaya, ya, ke dalam kebinasaan. Jangan. Nah. Demikian pula firman Allah Ta'ala, wala taktulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Orang yang merokok yang membunuh diri pelan-pelan. Nah, Allahul Musta'an. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berbuat tabzir. Tabzir. Nah, boros dan menyia-nyiakan harta. Dan rokok boros dan menyia-nyiakan harta. Nah, taib. Sehingga ada yang mengatakan, kok kenapa rokok berbahaya ditulisi membunuhmu di situ, ya? Rokok bisa membunuhmu, merokok bisa menyebabkan ini dan itu. Kok kenapa masih diproduksi? Ya. Nah, apa jawabannya? Ya. Ada yang menjawab, karena rokok ini dibuat untuk orang yang buta huruf katanya, ya, yang nggak bisa baca. Nah. Allahul Musta'an. Nah, manusia sepakat bahwasanya rokok itu buruk, nah, jelek, ya. Dan banyak dalil-dalil yang lain. Nah, artinya tidak ada satu kejadian atau satu masalah atau persoalan, ya, sampai hari kiamat kecuali ada penyelesaiannya di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada hukumnya di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita bertanya kepada para ulama ahlinya dalam hal ini. Wa inna ma yahsulu naqsu min nahiyatina nahnu, hanya saja adanya kekurangan dari sisi kitanya. Nah, ada kekurangan dari sisi kita. Kalau Islam sempurna, semua persoalan ada hukumnya dalam syariat Islam. Nah, ya. Adapun kekurangan itu ada pada diri kita. Nah, kita kurang belajar, kurang mengkaji, kurang membaca, ya. Nah, ini kekurangan dari diri kita. Min nahyati kusuril ilmi, karena pendeknya ilmu kita. Atau dangkalnya ilmu kita. Wa adami idraki ma anzalallahu ta'ala, dan kita tidak mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ya. Belum membaca Al-Quran, belum mengorek, ya. Nah, tidak serius dalam mempelajarinya. Nah, ya. Nah, ini kondisi kita, ya. Yang dangkal ilmunya, kemudian malas untuk membuka Al-Quran, mengkajinya, mempelajarinya. Nah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang masalah ijma', bahwasanya ijma' adalah dalil, ya. Nah, yang wajib untuk diikuti. Nah. Kemudian beliau diminta dalilnya. Dalil tentang ijma'. Nah, ya. maka beliau rahimahullahu taala ya semalaman tidak tidur ya, membaca dari awal Al-Qur'an terus sampai selesai ya, dibaca. Nah, belum dapat balik lagi dibaca lagi ya sama beliau rahimahullahu taala. Nah, sampailah pada ayat yang na'am menjadi dalil tentang ijma'. Bisa dibaca dalam kisah beliau rahimahullahu taala dalam hal ini. Nah. Taib. Kita kembali, syariat Islam telah sempurna, ya. Tidak ada satu masalah dan persoalan pun kecuali ada penyelesaiannya padanya. Adapun kekurangan itu dari diri kita. Nah, mungkin kita kurang baca, ya. Kita kurang serius dalam mempelajarinya. Nah, kedangkalan ilmu kita ya. Au min nahiyatil hawa, atau karena sebab hawa, hawa nafsu. Ya. Bi an yakuna hunaka hawa yusrifu 'anil haq au yasrifu 'anil haq. Di mana di sana ada hawa nafsu yang memalingkan dia dari kebenaran. Ada ayatnya, ada hadisnya, jelas ya. Tetapi hawa nafsu. Nah, haramnya rokok ada ayatnya tadi secara umum ya. Nah, kalau secara rinci memang enggak ada karena pada zaman dulu belum ada rokok, tapi secara umum ada. Nah, ya. Secara umum ada seperti ayat yang tadi kita baca. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi kadang hawa nafsu walaupun ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, nah, tetapi karena ada hawa nafsu, ya, sehingga na'am tidak mengikuti dalil-dalil tersebut. Karena memiliki hawa nafsu sehingga dia terpalingkan dari kebenaran. Nah, sehingga dia mengatakan ah enggak ada dalilnya. Nah, hawa nafsu ya. Nah, sehingga dia kemudian berfatwa na'am halalnya rokok ya. Mungkin karena dia dibayar sama pabrik rokok ya, atau karena tidak enak ya, nah kepada manusia ya, jadi agama jadi permainan mengikuti kemauan manusia, bukan manusia mengikuti agama ya, tetapi nah agama mengikuti manusia ya. Maka hati-hati dari mufti atau orang yang berfatwa na'am yang seperti ini. Kita kembali, kekurangan itu adalah dari kita karena kita kurang belajar, kurang membaca, kurang mengkaji, atau kita memiliki hawa nafsu ya. Nah, sehingga kita terpalingkan dari kebenaran. Wa illa fa hadzal din salihun syamilun kamilun qad agnallahu bihil ummah al-islamiyah ila an takuma sa'ah. Padahal agama ini cocok ya, dan agama ini mencakup dan agama ini sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan agama ini untuk umat Islam. Sampai hari kiamat. Idza ma'amilat bihi haqqal amal, apabila umat Islam ini mengamalkan agama ini dengan sebenar-benarnya. Nah, bukan cuma Islam KTP. Bukan cuma Islam pengakuan, tetapi mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Waraja'at ilaihi fi umuriha, atau waraja'at ilaihi fi umuriha, dan apabila umat ini kembali kepada agama ini dalam semua urusannya. Ada urusan ini, ada masalah ini, masalah itu, persoalan ini, persoalan itu. Nah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi SAW, kembali kepada syariat agama ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ar-raddu ilallahi war-raddu ila kitabillah. mengembalikan na'am kepada Allah adalah mengembalikan kepada Al-Quran, Kitabullah. Waraddu ila Rasul ba'da wafatihi warad ila sunnatihi. Sedangkan mengembalikan permasalahan tersebut kepada Rasul, ya, setelah beliau wafat adalah mengembalikannya kepada sunnah beliau. Adapun ketika beliau masih hidup, maka mendatangi beliau. Tapi ketika beliau sudah meninggal, maka kembali kepada hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apa yang kalian perselisihkan di dalamnya, nah, fahukmuhu ilallah, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada Al-Quran, baca Al-Quran. Fahadhihi al-ayatu fiha raddun 'ala alladziina yarmuuna asy-syari'ata al-islamiyyata bil kusur. Ayat ini bantahan. Ayat ini di dalamnya terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menuduh syariat Islam ini tidak sempurna. Syariat Islam ini masih kurang. Nah, bantahannya ayat ini. Nah, apa yang kalian perselisihkan padanya, maka hukumnya adalah dikembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quranul Karim. Awinakas minal malahida wazzanadiqah. Dalam ayat ini terdapat bantahan kepada orang-orang yang menuduh syariat Islam ini naam kurang, ya, seperti malahidah, para ateis, para zindiq, ya, orang-orang kafir. Aw ansaf al-muta'allimin, atau sebagian para muta'allimin, para naam pelajar yang baru belajar. Alladzina qasurat afhamuhum an idraki asrari hadhihi syari'ah. Yang pemahaman-pemahaman mereka pendek, ya. Tidak mengetahui rahasia-rahasia atau keindahan-keindahan syariat ini. Nah, baru belajar. Nah, sudah sok-sokan. Nah. Fanasabul kusura ila syari'ah. Sehingga dia menisbahkan na'am al-qusur, kekurangan, kepada syariat Islam ini. Dia mengatakan syariat Islam ini masih kurang. Syariat Islam ini belum lengkap. Nah, ya, padahal dia baru belajar. Walam ya'lamu annal kusura min 'indihim hum. Dan tidak sadar kalau kekurangan itu dari diri dia. Ya, karena dia baru belajar. Fa fiha raddun 'ala man ittahama syari'ata bin naqs. Maka dalam ayat tersebut terdapat bantahan bagi orang yang menuduh syariat Islam ini masih kurang, belum sempurna. Nah, wa annaha lam tatanawal hajatal ibad wa masalihal ibad ila an takuma sa'ah. Dan dia menyangka atau menduduh bahwasannya syariat Islam ini tidak mencakup kebutuhan hamba dan kemaslahatan hamba sampai hari kiamat. Ini tuduhan yang batil. Aw qala innaha makhsusatun bi zamanil awal, atau dia mengatakan bahwasannya syariat Islam ini khusus untuk zaman pertama dulu, itu zaman Rasulullah saja. Li anna katsiran minal juhal idza qila lahum, karena kebanyakan orang-orang jahil jika ditanya kepada mereka, hadzal hukmu syar'i, ini adalah hukum syariat. Nah, qalu, maka mereka menjawab, hadza zamanur rasul wa zamanul awal. Ini pada zaman Rasul, ini pada zaman dulu. Amal an taghayyaratil ahwal wa tabaddalatil umur. Adapun sekarang sudah berubah kondisinya, sudah berubah keadaannya. Manusia pun sudah berubah. Nah, ya. Sehingga enggak cocok lagi syariat Islam pada zaman sekarang. Nah, ya. Ini cocoknya pada zaman Rasul saja, zaman dulu, ya. Sekarang beda. Nah, ini tuduhan batil. Nah, karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, sehingga cocok di setiap zaman dan tempat. Nah. Wal ahkamu syar'iyyatu hadhihi li unasin madau. Ya. Wal masyakilin tahat. Kemudian dia juga mengatakan bahwasanya hukum-hukum syariat ini untuk manusia-manusia yang sudah berlalu, untuk zaman dulu saja. Dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah selesai, yang sudah berlalu. Nah, sekarang masalah-masalahnya baru. Ya. Nah, yaquluna hadza wa hadza kufrun billahi azza wa jalla wa takdzibun liqaulihi ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum. Maka mereka mengucapkan ucapan ini dan ini adalah ucapan kekufuran. Ya, mengatakan Islam belum sempurna, mengatakan Islam hanya cocok untuk zaman Rasul, untuk zaman dulu, ya, sekarang enggak cocok, ya. Ini adalah ucapan kekufuran. Kenapa? Karena mendustakan firman Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, maka apa hukumnya kalau mendustakan ayat? Nah, kufrun billah, kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Nah, secara umum hukumnya kufur. Kalau secara person, lihat-lihat dulu. Ya. Nah, jangan sembarang mengkafirkan orang, harus ada syarat-syaratnya kalau person. Nah, tapi kalau hukum secara umum, mendustakan ayat-ayat Allah adalah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Akmalallahu ad-din li hadhil ummah, Allah sempurnakan agama ini untuk umat ini ila antakuma sa'a sampai hari kiamat, likulli zaman wa likulli makan, cocok untuk setiap zaman dan untuk setiap tempat, setiap daerah. Wa likulli jilin minan nas, dan cocok untuk semua generasi dari generasi-generasi manusia. Jadi bukan hanya cocok untuk orang Arab atau untuk zaman dulu, bukan, tetapi untuk seluruh generasi sampai hari kiamat. Wa fiha raddun aidun 'alal mubtadi'ah. Dalam ayat ini juga terdapat bantahan bagi atau terhadap orang-orang ahlul bid'ah yang mereka secara tidak langsung lisannya mengatakan Islam belum sempurna, sehingga harus ada tambahan ini, tambahan itu, ya. Nah, dan membuat-buat kebid'ahan. Nah, ayat ini bantahan kepada enam ahlul bid'ah yang membuat-buat perkara baru di dalam agama. Alladzina yuhdithuna ibadatan min 'indi anfusihim, yang mereka membuat-buat ibadah dari diri mereka sendiri. Ya. Wa yansibunaha ila ad-din, kemudian mereka menisbahkan kepada agama, inilah agama. Walaysa laha dalil min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka enggak punya dalil baik dari kitabullah, dari Al-Qur'an, tidak pula memiliki dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa innamat tad'uha biistihsanihim. Wa innama, dan sesungguhnya mereka ibtada'uha, membuat-buatnya, biistihsanihim, karena penganggapan baik. Oh ini baik, oh itu baik. Jadi agama didasarkan perasaan, ya, bukan didasarkan dalil. Sehingga mereka ketika menganggap ini baik, akhirnya jadi agama. Au bitaklidihim liman yuhsinuna bihi dhon minal mukhrifin au mukharrifina wa ashabil matami wa syahwat, atau mereka bertaklid, membebek kepada orang-orang yang mereka anggap ucapannya bagus, ya. Orang-orang yang mereka berhusnudzon kepadanya, dari kalangan mukhrifin, orang-orang yang kacau ucapannya, wa ashabil matami wa syahwat, atau dari orang-orang yang menyukai syahwat. Fayuhdithuna fid-din ibadatan ma'anzalallahu biha min sultan. Kemudian mereka mengada-ada suatu ibadah di dalam agama ini yang tidak ada contohnya, tidak ada hukumnya, tidak ada penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama ini perkara yang bukan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, maka perkara tersebut raddun, tertolak. Ini larangan mengada-ada perkara baru di dalam agama. Nah, barang siapa yang mengada-ada di dalam perkara agama ini yang bukan bagian dari agama ini, maka tertolak. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya perkara-perkara yang diada-adakan adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, tertolak. Jadi mengerjakan agama ini cukup apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, terima dan kerjakan. Nah, yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, jangan coba-coba dikerjakan. Jangan coba-coba mengada-ada perkara di dalam agama ini. Jangan coba-coba mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama ini. Nah, baik. Masih panjang penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Namun insyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.